semua pasti pernah merasakan kegelisahan. Segala ujian, segala cobaan yang datang menghampiri kita. Hidup hanya sementara, jangan pernah kau sia-siakan. Bersabarlah, bersyukurlah untuk dapatkan segala nikmatnya. Dan bila kau mulai lelah jalani hidup di dunia, tetaplah berusaha, berdoa pada yang kuasa. Berdoalah, jangan putus asa. Berusaha, tetap di jalannya. Hidup hanya sementara, jangan pernah kau sia-siakan. Bersabarlah, bersyukurlah, dapatkan segala nikmatnya. Dan bila kau mulai lelah jalani hidup di dunia, tetaplah berusaha, berdoa pada yang kuasa. Bisa jalani semua.